Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah, kajian The Nurs yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih melanjutkan bahasan kita dari Surat An-Nur, dan kita sampai pada ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 adalah ayat yang turun disebabkan suatu kejadian besar yang disebut dengan Hadithatul Ifk, yaitu tentang peristiwa berita hoax atau peristiwa kedustaan yang dituduhkan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu, ja'ubil ifki, yang mendatangkan berita bohong, usbatun minkum, merupakan dari sekelompok dari kalian. Ya. Sekelompok dari kalian. Ada yang mengatakan usbah, yaitu 10 orang sampai 40 orang. Usbah ya sekelompok orang. Sekelompok orang. Mereka yang bawa berita kebohongan, menyebarkan berita kebohongan tentang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mereka itu usbatun minkum, mereka itu adalah dari golongan kalian juga. La tahsabuhu syarran lakum, janganlah kalian menyangka bahwasanya tersebarnya berita hoax, berita bohong tersebut adalah buruk bagi kalian. Bal huwa khairun lakum, bahkan tersebarnya berita hoax tersebut lebih baik bagi kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm, tiap-tiap orang ya akan mendapatkan balasan akibat dosa yang dia kerjakan. Masing-masing ada takarannya, ukurannya. Walladzi tawalla kibrahu, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian besar dari berita tersebarnya berita bohong tersebut, minhum lahu adzabun adzim, maka dia akan mendapatkan azab yang besar, azab yang pedih ya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas atau menyebutkan tentang kisah tersebut sebagaimana datang dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya tentang sebab nuzul ayat ini. Cukup panjang tapi kita akan bacain karena dengan mengerti kisah ini kita akan bisa memahami ayat-ayat dalam surat An-Nur tafsirannya yang tepat. Az-Zuhri berkata, qala akhbarani Sa'id bin Musayyib wa Urwah bin Zubair wa Alqamah bin Waqqas wa Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an hadithi Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina qala laha ahlul ifrik ma qalu, tatkala terjadi peristiwa apa yang dituduhkan kepada beliau, kepada Aisyah, oleh para pembawa berita dusta. Fa barra'ahu Allahu mimma qalu, maka Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan, mensucikan Aisyah dari tuduhan mereka ya. Wa kullu maddathani ta'ifatan min hadithiha wa ba'dhuhum kana aw'a li hadithihi min ba'dhin ya. Kata Zuhri, semua tadi menyampaikan hadis tentang kisah tersebut, dan sebagian dari antara perawi-perawi tersebut ada yang lebih komprehensif tentang cerita dari kisah ini ya. Wa athbata iktisasan wa qad wa'aitu an kulli wahidin minhum alhadith alladhi haddathani, dan aku telah menguasai hadis-hadis yang disampaikan oleh mereka. Wa ba'dhuhum wa ba'dhu hadithihim yusaddiqu ba'dhan, dan cerita yang mereka sampaikan ini saling benarkan satu dengan yang lainnya. Jadi Az-Zuhri meriwayatkan dari beberapa perawi seperti Sa'id bin Musayyib yang semuanya tabi'in, Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Alqamah, kemudian Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, semuanya menceritakan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada Zuhri, dan Az-Zuhri rahimahullah ta'ala menggabungkan hadis-hadis yang mereka sebutkan. Demikian kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kesimpulan sebagai berikut. Mereka menyebutkan dzakaru anna Aisyah ta zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallam idza arada an yakhruja safaran aqra'a baina nisa'i." Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin bersafar ya, maka beliau membuat qur'ah, yaitu undian di antara istri-istri beliau. Siapa yang keluar bersama beliau, dan ini adalah sunnah bagi seorang berpoligami. Kemudian jika dia ingin bersafar, dia ditemani oleh salah seorang dari istrinya. Karena semua punya hak yang sama, maka di qur'ah dibuatlah undian, siapa yang keluar namanya, maka silakan menemani sang suami dalam safarnya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah SAW. Siapa di antara istri-istri Nabi, kata Aisyah, siapa di antara istri Nabi yang keluar namanya dalam undian tersebut, maka dia pergi bersafar bersama Nabi SAW. Qalat Aisyah, Aisyah berkata, fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha. Maka satu hari Nabi SAW akan berperang. Ada yang mengatakan perang tersebut adalah perang Ghazwah Bani Al-Mustalik atau Ghazwatul Muraisiyah. Maka Nabi pun mengadakan undian, siapa di antara istri Nabi akan menemani beliau dalam peperangan tersebut. Fa kharaja fiha sahmi, ternyata namaku yang keluar. Namaku yang keluar ketika dalam undian tersebut. Fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersafar. Wa dzalika ba'da ma unzilal hijab. Dan peristiwa ini terjadi setelah diturunkan ayat tentang hijab. Ayat tentang hijab, tentang kisah Zainab bintu Jahsy ketika walimah Nabi menikahi Zainab bintu Jahsy. Intinya setelah tahun kelima Hijriah. Ada yang mengatakan tahun ketujuh, ada yang tahun keenam. Intinya peristiwa yang terjadi setelah hijab. Ya, hijab maksudnya pakai jilbab, dan istri-istri Nabi pakai cadar. Istri-istri Nabi pakai cadar. Sebelumnya wajah mereka terbuka dan para sahabat bisa melihat istri-istri Nabi karena belum turun ayat hijab. Ayat hijab turun belakangan sekitar tahun kelima Hijriah di kota Madinah. Jadi peristiwa yang terjadi setelah turunnya ayat hijab, yaitu peristiwa yang terjadi ketika Aisyah sudah menggunakan cadar. Fa ana uhmalu fi haudaji, maka aku pun dibawa di atas, di dalam haudajku. Haudaj adalah keranda yang dibentuk sedemikian rupa kemudian diletakkan di atas onta, sehingga seorang wanita bisa naik di atas keranda tersebut. Mungkin dia bisa tiduran, ya, semacam keranda diletakkan di atas onta, di punuk onta, kemudian onta itu berjalan sehingga dia dalam keranda tersebut. Seperti orang-orang dahulu ketika seorang putri dalam keranda yang diberi kelambu, diberi sitar, itu namanya haudaj. Wa unzalu fihi masirana, ya, dan aku pun naik di situ dalam perjalanan kami. Ya, hatta idza faragha Rasulullah sallam min ghazwatin, sehingga ketika Rasulullah sallam selesai dari peperangannya, wa qafala, dan Rasulullah sallam pun pulang menuju kota Madinah setelah berperang, wa danauna minal Madinah, sampai kita sudah dekat dengan kota Madinah. Adzana lailatan birrahil. Adzana lailatan birrahil. Ya. Diberi pengumuman ya bahwasanya akan kita melanjutkan perjalanan. Jadi mereka istirahat di dekat tempat, dekat, sudah dekat Madinah. Kemudian tiba-tiba ada pengumuman bahwasanya kita akan melanjutkan perjalanan. Fakum tuhina adzanu birrahil famasyaitu hatta jawazul jaysh. Ya, ketika ada pengumuman akan dilanjutkan perjalanan, aku pun pergi, ya, dan aku menjauhi pasukan, ya, karena aku ingin buang hajat. Falamma qadaitu min sya'ni aqbaltu ila ar-rahl. Ya. Ketika aku setelah menyelesaikan hajatku, aku kembali ke rombongan untuk segera melakukan perjalanan. Falamastu sadri fa idza iqli min jaz'i dhifar qarin qata. Ya. Ketika yaitu aku ternyata memegang dadaku, ternyata aku punya kalung, ternyata putus, enggak ada. Ya. Kalungku hilang. Faraja'tu, aku pun kembali. Faltamastu iqdi, aku pun cari kalung tersebut. Ya. Fahasabani fahabasani ibtiqa'uhu, karena aku mencari kalungku, akhirnya aku tertahan. Aku belum kembali ke rombongan. Wa aqbala rahtul ladina kanu yarhaluna li. Dan akhirnya sekelompok orang yang tugasnya adalah mengangkat kerandaku untuk diletakkan di atas onta. Jadi ketika mereka sedang istirahat, kerandanya diturunkan, Aisyah turun. Setelah itu Aisyah kembali di atas keranda. Nah, sekelompok orang ini akan angkat keranda tersebut, diletakkan lagi di atas onta. Ya. Maka datanglah kelompok orang yang memang tugasnya untuk mengangkat kerandaku di atas onta. Fahamalu haudaji, mereka menyangka aku berada dalam haudaj, dalam kerandaku. Farahaluhu ala ba'iri, maka mereka pun pasang di atas ontaku. Alladzi kuntu arkabu, yang onta tersebut merupakan tungganganku. Wahum yahsabuna anni fihi, mereka menyangka aku berada dalam keranda tersebut. Qalat wa kanatin nisa'u idzaka khifafan, kata Aisyah radhiyallahu anha, ingin beri uzur kepada mereka kenapa mereka tidak tahu kalau Aisyah tidak ada dalam keranda tersebut. Kata Aisyah, wa kanatin nisa'u idzaka khifafan, para wanita di zaman tersebut mereka kurus-kurus. lam yuhabbalna, mereka tidaklah gemuk, tidaklah berat tubuh mereka, walam yakshahunna lahm, dan tubuh mereka tidak dipenuhi dengan padatnya lemak, ya, artinya tubuh mereka kurus. Innama ya'kulna ulqata. Kenapa mereka kurus-kurus, kata Aisyah? Karena mereka makannya sedikit, minat ta'am, hanya makan sedikit. Falam yastankiril qawmu thiqlal haudaji hina rohaluhu wa rafa'uhu. Ketika mereka mengangkat, karena mereka bukan satu orang, angkat ada beberapa orang, mereka tidak tahu kalau aku tidak ada dalam situ. Karena Aisyah mengatakan, kami dulu kurus-kurus, sehingga keberadaanku di atas keranda atau tidak, beratnya tidak beda banyak. Karena mereka angkat barang-barat, angkat keranda bareng-bareng, mereka menyangka Aisyah sudah ada dalam situ. Ternyata belum ada. Kenapa mereka tidak merasa aneh? Karena memang wanita saat itu ringan-ringan tubuhnya dan mereka rame-rame. Sehingga mereka menyangka ada Aisyah, mereka pun angkat. Wa kuntu jariyatan hadithata sin, dan aku adalah seorang gadis yang masih maksudnya masih remaja, aku adalah seorang wanita yang masih remaja. Fa ba'athul jamal wasaru, akhirnya mereka pun berjalan rombongan musafirin yang di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya pun melanjutkan perjalanan dengan persangkaan mereka bahwasanya Aisyah sudah berada dalam kerandanya. Wajadtu iqdi ba'da mastamarra jaysh, dan setelah mereka berjalan aku baru mendapatkan kalungku. Faji'tu manazilahum, jadi Aisyah menyangka ya mereka akan tunggu saya lah, saya kan istri Nabi dan mereka akan nunggu. Ternyata mereka menyangka Aisyah sudah masuk keranda, ternyata belum masuk. Hanya mereka berjalan, setelah Aisyah mendapatkan kalungnya dia pun balik. Faji'tu manazilahum wa laysa bihada'in wala mujibun, ternyata sudah tidak ada orang sama sekali. Tidak ada yang menyeru dan tidak ada yang menjawab, ya. Jadi tidak ada orang sama sekali. Fatayamamtu manzili alladhi kuntu fihi, maka aku segera menuju pada tempat yang tadi aku di situ, ya. Menunggu. Wa dhanantu annal qaum sayafqidunani fayarji'una ilayya, dan aku menyangka bahwasanya orang-orang nanti akan mencariku, kalau mereka tidak dapat aku mereka akan balik ke tempat ini untuk mencariku. Jadi Aisyah dia pikir ngapain saya pergi jauh-jauh? Ya sudah saya nunggu aja di sini. Nanti kalau mereka tahu pulang ke kota Madinah saya tidak ada, atau mereka cari-cari ternyata saya tidak ada, mereka akan balik. Ini kecerdasan Aisyah. Daripada kesana kemari malah bingung, dia tidak tahu jalan. Mending dia menunggu di tempat terakhir mereka bersama dia, dengan harapan kalau mereka merasa kehilangan dia, mereka akan balik mencari dia. Tapi ternyata rombongan tidak merasa kehilangan Aisyah. Mereka jalan terus, apalagi sudah dekat kota Madinah. Karena memang ringan. Mereka taruh di atas keranda, sudah onta berjalan, disangka dalam keranda onta tersebut ada Aisyah. Fabaina ana jalisatun fil manzili ghalabatni aini fanimtu. Ketika aku tetap di tempatku tersebut, tempat terakhir aku bersama rombongan, tiba-tiba ngantuk menguasaiku dan akhirnya aku pun tertidur. Wa kana Sufwan bin al-Mu'attal as-Sulami thumma dhakwani qad arrasa min wara'il jaysh. Ada seorang sahabat yang ditugaskan oleh rombongan, ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini namanya Sufwan bin Mu'attal as-Sulami. Summa dhakwani, beliau ini tidur di belakang pasukan. Jadi pasukan depan dia di belakang. Di antara tugasnya adalah mencari siapa tahu ada yang ketinggalan, ada barang-barang yang jatuh. Tapi dia tidak bersama rombongan, dia tidur belakangan. Ya. Min wara'il jaysh. Ya. Fa'adlaja fa'asbah inda manzili. Ya. Kemudian di penghujung malam, yaitu dekat sahur, dia berjalan menyusuli rombongan. Karena memang tugasnya dia di belakang. Tugasnya dia di belakang dan dia tidur jauh dari rombongan. Karena rombongan sudah jalan, akhirnya dia pun berjalan juga di malam hari, tapi di tempat belakangan. Ketika di pagi hari, dia tiba di tempatku yang aku sedang tidur di situ. Faro'a sawada insanin na'im. Maka dia lihat ada seorang yang sedang tidur. Fa'atani, maka dia pun mendatangiku. Fa'arafani hina ro'ani. Dia cek siapa ini, Aisyah waktu itu wajahnya terbuka. Maka dia kenal bahwasanya aku adalah Aisyah. Apa kata Aisyah? Wa kana qad yarani qabla an yudrabul hijabu alayya. Dia pernah melihatku dan mengenalku sebelum diwajibkan jilbab kepadaku. Ini dalil bahwasanya para istri-istri Nabi mereka berjilbab ketika turun ayat hijab, mereka bercadar. Ya, artinya apa? Sebelum turun ayat hijab mereka tidak berjilbab sehingga para sahabat mengenal istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicek oleh Sufwan bin Mu'attal as-Sulami, dia kenal Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Fastaiqadhu bistirja'ihi hina arafani. Ketika dia lihat aku, dia kenal aku, maka dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan suara yang keras. Aku pun terbangun ketika mendengar suara tersebut, inna lillahi wa inna raji'un. Fakhammartu wajihi bijilbabi, maka aku ambil jilbabku, aku tutup wajahku. Karena Aisyah tidak ingin wajahnya dilihat. Jadi dia pun mengambil jilbabnya, baru dia pun menutup wajahnya. Fakhammartu, sehingga dijadikan jilbabnya sebagai cadar. Apa kata Aisyah? Wallahi ma yukallimuni kalimatan, demi Allah tidak pernah ngobrol sama aku meskipun satu perkataan enggak ada. Wala sami'tu minhu kalimatan, aku tidak pernah mendengar dia berbicara apapun. Ghairu istirja'i, dia hanya aku dengar dia ngomong inna lillahi wa inna raji'un, tidak ada omongan lain. Aisyah ingin menjelaskan bahwasanya laki-laki yang baik. Tidak ngobrol sama saya, tidak tanya-tanya. Cuma inna lillahi wa inna raji'un, langsung diserahkan ontanya suruh naik, selesai. Dia tidak ngomong dalam perjalanan sampai ke kota Madinah. Tidak ngobrol, tidak ngomong-ngomong. Tidak. Ini laki-laki bersih. Tidak ada apa ganggu-ganggu, tidak ada genit-genit, tidak ada ngomong, ngobrol pun tidak ada. Tidak ada satu perkataan, satu patah kata pun tidak ada. Cuma yang Aisyah dengar, dia cuma ngomong sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pun dalam rangka membangunkan Aisyah. Agar Aisyah bangun dan dia harus bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Hatta anakha rahilatahu. Dia tidak ngomong apapun. Dia tidak mengatakan, di mana kabarnya, kok bisa ketinggalan. Dia banyak tanya. Dia menghormati, ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istri Nabi, ini kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau ini istri orang. Apalagi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mereka cintai, yaitu para sahabat paling cintai. Hatta anakha rahilatahu. Maka dia pun menundukkan ontanya, yaitu menderemkan ontanya untuk dinaiki. Fawati'a ala yadiha, ya. Faraqibtuha, ya. Ya, maka aku pun naik di atas unta tersebut, ya. Fantalaqa yaqudu birahilah. Setelah aku naik di atas tersebut, dia pun menuntunku. Dia jalan kaki, ya. Maka dia pun menuntun ontaku terus sampai kota Madinah. Selama perjalanan tidak ada omongan, tidak ada kata-kata, jalan terus. Hatta atainal jaysha ba'dama nazalu mughirina fi nahri dhahira. Akhirnya kami tiba di kota Madinah setelah rombongan pasukan sudah singgah di tempat mereka di siang hari bolong. Jadi mereka berdua masuk di kota Madinah di siang hari bolong. Ya, artinya apa? Kalau memang Aisyah berzina sama Sufyan bin Athal As-Sulami radhiyallahu anhu, tentunya mereka akan diam-diam. Mungkin cara masuknya di ini enggak, mereka enggak ada, karena mereka tidak melakukan salah sama sekali, maka mereka masuk di kota Madinah siang hari bolong, dilihat oleh banyak orang. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fa halaka man halaka fi sya'ni." Maka binasalah orang yang binasa dalam kisahku ini, dalam kondisiku ini. Wa kana alladhi tawalla kibrahu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang provokatornya, yang memprovokasi orang-orang untuk menyebarkan berita hoaks menuduh aku berzina dengan Sufyan bin Athal As-Sulami, adalah tokoh gombong-gombong orang munafikin, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqadimna al-Madinah, kami pun masuk dalam kota Madinah. Pulang. Fastakaitu hina qadimna al-Madinah tashahran, aku pun sakit ketika itu selama sebulan. Pulang safar capek dan aku sakit. Wanasu yufiduna fi qauli ahli al-ifk, sementara orang-orang semua sedang jadi viral, jadi buah bibir tentang tuduhan bahwasanya aku berzina dengan Sufyan bin Athal As-Sulami. Wala ashuru bi syai'in min dhalik, namun sayangnya aku tidak sadar sama sekali, aku tidak mendengar sama sekali tentang desas-desus tersebut, karena Aisyah di rumah saja. Hanya ada satu yang meragukan aku, wa huwa yaribuni fi waj'i anni la a'rafu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Yang buat aku ragu, Rasulullah SAW tidak semesra biasanya. Aku tahu Rasulullah SAW kalau aku sedang sakit, dia punya perhatian yang lebih daripada biasanya, tapi aku kehilangan perhatian tersebut. Ini yang meragukan aku, kok Nabi tidak seperti biasanya? Kenapa Rasulullah SAW tidak mesra seperti biasanya, apalagi aku dalam kondisi sakit? Ya. Innama yadkhulu Rasulullah sallam fayusallimu. Rasulullah sallam hanya masuk kemudian mengucapkan salam, thumma yaqulu kaifatikum. Kemudian Rasulullah berkata, gimana kondisimu? Itu aja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifatikum. Gimana kondisimu? Fadzaka yaribuni wala ashuru bisyarr. Itu yang buat aku ragu. Meskipun demikian aku tetap tidak mengerti tentang keburukan yang terjadi tentang diriku. Aku tidak mengerti tentang berita hoaks yang sedang tersebar. Aisyah benar-benar ini menunjukkan bahwasanya tipe wanita yang diam di rumah, tidak suka tahu dengan urusan orang lain, tidak suka mendengar desas-desus, padahal dia adalah tokoh yang dibicarakan, dia yang jadi buah bibirnya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi, dia yang menjadi apa namanya pembicaraan, dan dia tidak tahu orang sedang membicarakan dia sampai sebulan penuh, ya. Dan Nabi hanya mengatakan kaifatikum. Nabi SAW ada merubah sikapnya. Maka hatta kharaju ba'da mata naqahtu, sampai suatu hari aku keluar dari rumah, ya, ketika aku baru saja sehat dari penyakit, wa kharajat ma'i ummu Mistah, ya, ummu Mistah kibal al-manasik, maka aku ditemani oleh ibunya Mistah menuju al-manasik. Al-manasik yaitu tempat, suatu tempat di kota, di luar kota Madinah. Dahulu orang-orang di zaman itu buang hajat di situ, buang hajat di manasik. Wa huwa mutabarrazuna, itulah tempat kami buang hajat. Wa la nakhruju illa lailan ila lailin, dan kami tidak keluar menuju tempat buang hajat tersebut kecuali di malam hari. Mereka tidak buang hajat di siang hari, mereka buang hajat di malam hari, kebiasaan mereka. Wa dzalika qabla an nattakhidzal kunufa qariban min buyutina, itu kami lakukan sebelum kami membuat semacam toilet atau WC dekat rumah kami. Wa amruna amrul arabil awal fi tanazzuh, adapun kami ketika itu sama seperti orang-orang Arab terdahulu. Mereka kalau buang hajat, mereka keluar ke tanah lapang dan mereka tidak bikin toilet atau tempat buang hajat di dekat rumah mereka. Wa kunna nata'adza bil kunufi an nattakhidha 'inda buyutina, kami tidak suka buat toilet dalam rumah kami, karena dulu tidak seperti sekarang ada saluran, ada ya enggak. Jadi kalau membuat tempat toilet di dekat rumah, apalagi dalam rumah, tentu mengganggu, ya, tentu mengganggu. Fantalaqta ana wa ummu Mistah wa hiya bintu Abi Ruhm bil Muttalib bin Abdi Manaf, maka aku berjalan bersama ummu Mistah, ya, wa ummuhu, dan kemudian dia jelaskan tentang siapa ummu Mistah ini. Ummu Mistah adalah putri dari Abu Ruhm bin Muttalib bin Abdi Manaf, wa ummuha ibnatu Sakhri ibni Amir khalatu Abi Bakar. Sementara ibunya Mistah ini adalah bibinya Abu Bakar. Perhatikan, bibinya Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Mistah adalah ponakan Abu Bakar. Ummu Mistah, ibunya Mistah adalah bibinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau kita, Mistah dan Abu Bakar adalah sepupuan. Wa ibnuha Mistah bin Usasah bin Abdi bin Abbad ibn al-Muttalib. Adapun putranya adalah Mistah bin Usasah bin Abbad ibn al-Muttalib. Fa'akbaltu ana wa bintu Abi Ruhm, maka aku pun keluar ditemani oleh ibunya Mistah. Kibla baitihina farakna min sya'nina, setelah kami buang hajat, kami pun balik menuju rumah kami. Saya ditemani dengan ibunya Mistah, ya. Kemudian fa'atharat ummu Mistah fi mirtiha, ya. Ternyata ummu Mistah ketika berjalan pulang bersamaku, dia tersandung dengan bajunya sendiri. Tersandung, dia jatuh, tersandung. Kemudian dia berkata, ta'isa Mistah, celaka anakku. Ya, aku heran, ini orang kenapa mendoakan celaka bagi anaknya. Fakultulah bi'sa ma qulti, aku katakan, sungguh buruk apa yang kau ucapkan. Atasubbina rajulan qad syahida badran, apakah anda mencela seorang laki yang pernah ikut perang Badar? Rupanya Mistah bin Usasa adalah seorang sahabat yang pernah ikut serta dalam perang Badar. Kenapa ibunya mencelanya? Faqalat ta'isa Mistah, ya, faqalat ayhantah, dia berkata, wahai sang wanita, wahai Aisyah, awalam tasma'i maqala, tidakkah kau mendengar apa yang dia ucapkan Mistah? Qultu wa madza qala, apa yang diucapkan Mistah? Mistah ini sahabat, pernah ikut perang Badar. Qalat fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifk, maka akhirnya ibu Mistah menjelaskan yang sedang terjadi sekarang. Aisyah radhiyallahu anha di kota Madinah menjadi buah bibir orang-orang menuduh dia berzina dengan Sufyan bin Athal as-Sulami. Awalam tasma'i maqala, qultu wa madza qala, apa yang diucapkan oleh Mistah? Qalat akhbaratni bi qawli ahli al-ifk, maka ibunya Mistah mengabarkan bahwasanya Mistah telah ikut menuduhku. Jadi kata para ulama, ketika Aisyah dan Sufyan bin Athal masuk kota Madinah dalam kondisi siang hari bolong, ya, tengah-tengah, dan orang-orang dilihat Aisyah masuk bersama Sufyan bin Athal, maka rupanya Abdullah bin Abi bin Ubay bin Salul, pimpinan orang-orang munafik, menjadikan kesempatan ini untuk mengganggu ke rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun provokasi. Ketika dia pandai memprovokasi, sebagian dari kaum muslimin terbawa provokasi tersebut, ikut-ikut menuduh Aisyah berzina dengan Sufyan bin Athal. Di antaranya tiga orang sahabat yang mulia, Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, kemudian di antaranya Mistah bin Usasa radhiyallahu taala anhu, dan yang terakhir adalah Hamna bintu Jahshin, saudarinya Zainab binti Jahshin, Ummul Mu'minin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga orang terbawa, yaitu Hasan bin Thabit, penyairnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di antaranya Mistah bin Usasa, ini sahabat yang pernah ikut perang Badar, dan yang ketiga Hamna bintu Jahshin adalah saudari dari Zainab bintu Jahsy. Fasdatu maradan ila marad. Ketika aku mendengar bahwasanya sudah terdengar desas-desus, ya, peristiwa yang ramai di kota Madinah, maka aku semakin parah sakitku. Falamma raja'tu ila baiti, tatkala aku pulang ke rumah, fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallama. Maka Rasulullah SAW pun datang menemuiku dan Rasulullah SAW mengucapkan salam. Tsumma qala kaifatikum, seperti kebiasaan Nabi bertanya kaifatikum, itu kaifa haluk, bagaimana kondisimu. Qultu, aku sadar ini ternyata Nabi selama ini merubah kondisi karena ada tuduhan kepadaku. Aku berkata, ata'dhanu li an atiya abawayya. Wahai Rasulullah, izinkanlah aku. Apakah kau mengizinkan aku agar kalau aku ingin mendatangi kedua orang tuaku, yaitu Abu Bakar dan Ummu Ruman. Qalat wa ana hina idzin uridun atayaqqana al-khabar min kibalihima. Ketika itu aku ingin pergi menemui kedua ayah dan ibuku dalam rangka untuk mengcross check benarkah berita yang tersebar bahwasanya aku berzina dengan Sufyan bin Mu'attal As-Sulami. Dia minta izin kepada Nabi dan istri yang saleh seperti itu ingin keluar bahkan ke rumah orang tuanya minta izin karena keberadaan seorang istri dalam rumah adalah hak suami. Fa adzina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW izinkan aku untuk pulang ke rumah kedua orang tuaku. Fajitu abawayya, aku pun mendatangi kedua orang tuaku. Fakultu li ummi, aku berkata kepada ibuku, ya ummatah, ma yatahaddatsun nas, wahai ibunda, apa yang sedang diperbincang oleh orang-orang di kota Madinah? Faqalat ya bunayya tuhawwini alik. Kata ibunya, ibunya juga sudah tahu, wahai putriku, ya, ringankanlah dirimu, enggak usah terlalu banyak dipikirkan. Wallahi laqallama kanat imra'atun qad wadhi'atan 'inda rajulin yuhibbuha wa lahu dara'ir illa katharna 'alayha. Ibunya ingin menggampangkan permasalahan, dia mengatakan, wahai putriku, tenangkanlah dirimu, demi Allah tidaklah ada seorang wanita yang cantik dan suaminya mencintainya, sudah cantik dicintai suami dan dia punya madu-madu kecuali madu-madunya akan merepotkan dirinya, sering mengganggu dirinya. Qalat qultu subhanallah wa qad tahaddatsun nasu bihadza. Berarti benar dong ibunda, kalau orang-orang sedang membicarakan aku bahwasanya aku berzina dengan Sufyan bin Mu'attal As-Sulami. Qalat, ternyata benar. Fa bakaitu tilkal lailata hatta asbahtu la yarqa'u li dam'un. Maka malam itu pun aku menangis sampai tiba hari sementara air mataku tidak terputus-putus. Wala aqtahilu binnaum, aku tidak bisa tidur. Tsumma asbahtu abki, kemudian di pagi aku pun menangis. Kondisi sudah sangat genting. Aisyah ditulis sebagai telah berzina dengan Sufyan bin Mu'attal As-Sulami. Apa yang dilakukan Nabi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak tahu kondisi sebenarnya. Maka Nabi karena tidak tahu ilmu gaib, Allah tidak mengabarkan kondisi yang sebenarnya. Bahkan Allah tunda pengkabaran. Sudah sebulan belum turun ayat menjelaskan tentang kondisi Aisyah bersama Sufyan bin Mu'attal As-Sulami. Maka saatnya Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat untuk menghadapi permasalahan ini, menunjukkan Nabi sangat sedih. Di puncak kesedihan Nabi, masalah keluarganya, dan orang munafik memang suka mengganggu, ya, senang mengganggu Nabi. Kalau mereka tidak bisa mengganggu Nabi secara fisik, mereka ingin mengganggu Nabi secara mental. Mental Nabi dijatuhkan, keluarganya dituduh-tuduh yang tidak-tidak. Maka akhirnya Rasulullah SAW diskusi kepada Ali, kepada Usama bin Zaid. Hina istathlabal wahyu, tatkala wahyu tidak turun-turun. Yastashiruhuma fi firaqi ahlihi. Kata Aisyah, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib bin Usama bin Zaid, apakah perlu menceraikan Aisyah? Karena Nabi tidak tahu kondisi Aisyah sebenarnya sementara isu tersebar. Maka Nabi bermusyawarah dengan dua orang ini bukan apa-apa untuk mengecek apakah pantas saya menceraikan Aisyah. Qalat fa amma Usama. Kata Aisyah, adapun Usama bin Zaid, fa asyara ala Rasulullah SAW billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi. Maka Usama memberi masukan kepada Nabi, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bukanlah tipe seperti itu, ya. Bahwasanya Aisyah bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut. Wa billadhi ya'lamu fi nafsihi lahu minal wuddi, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bagaimana Usamah mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Usamah disayang oleh Nabi dan dia mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan bahwasanya Aisyah tidak pantas itu dengan tuduhan demikian. Faqala ya Rasulullah, apa kata Usama bin Zaid? Ya Rasulullah, hum ahluka. Aisyah itu istrimu. Wala na'lamu illa khairan. Kami tidak tahu dari istrimu kecuali kebaikan. Itu jawaban Usama. Saya tidak tahu dari istrimu kecuali kebaikan. Ini Usama. Wa amma Ali bin Abi Thalib. Adapun Ali bin Abi Thalib, maka dia menjawab dengan jawaban yang lain ketika Rasulullah bertanya, apakah mesti saya ceraikan Aisyah? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lam yudayyiqillahu alayka. Allah tidak menyempitkan urusanmu wahai Rasulullah. Wan nisa'u siwaha katsir, dan wanita selain Aisyah banyak. Kenapa kau harus bersedih? Wa in tas'alil jariyata tasduqa. Tapi kalau kau tanya kepada budaknya Aisyah, dia akan jujur kepadamu. Ali bin Abi Thalib, perhatikan, bukannya dia benci kepada Aisyah, dia mengatakan ceraikan Aisyah, bukan, tetapi dia sedang dia tidak kuasa melihat bagaimana kesedihan Nabi. Ini Nabi ujian sangat berat, istrinya dituduh berzina dan dia tidak melakukan apa-apa. Maka Nabi seakan-akan mengatakannya, Rasulullah, kalau Anda memang sulit, ya nikah aja dengan yang lain. Ini diceraikan, nikah yang lain, daripada Anda sulitan dalam berdakwah karena tuduhan yang tidak-tidak. Tetapi Ali masih mengatakan, cobalah kau tanya kepada pembantunya atau budaknya, dia akan jujur kepada engkau tentang Aisyah. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barirah, maka Rasulullah SAW manggil budaknya Aisyah yang bernama Barirah. Faqala ay Barirah, hal ra'aiti min syai'in yaribuka min Aisyah? Rasulullah bertanya dengan jawaban yang spesifik. Wahai Barirah, yaitu budaknya Aisyah, pernahkah kau melihat perbuatan Aisyah sekalipun? Pernahkah kau lihat ya yang meragukan ada kecurigaan perbuatannya tersebut ya? Faqalat lahu Barirah, Barirah menjawab, walladhi ba'athaka bilhaq in ra'aitu 'alaihi amran qat aqmisuhu. Kata Barirah, aku tidak pernah melihat dari Aisyah radhiyallahu taala anha suatu perbuatan pun ya yang aku mencelanya. Enggak pernah. Aisyah enggak pernah melakukan perbuatan yang tercela. Aktsara min annaha jariyatun hadisatus sin. Hanya saja ada kesalahan yang dilakukan, ya seorang remaja, wanita remaja yang masih muda, tanamu an ajini ahliha fa ta'ti dajin. Bahwasanya di antara kesalahan Aisyah, kalau dia sudah bikin adonan roti, dia ketiduran. Kalau dia ketiduran, terkadang datang dajin, itu kambing masuk ke rumah makan adonan tersebut. Fata'kuluhu. Itu aja kesalahannya. Ketika Rasulullah mendengar dari Barirah sebagaimana arahan Ali bin Abi Thalib, maka Rasulullah SAW yakin bahwa istrinya, atau dia merasa istrinya tidak salah. Maka dia pun naik di atas mimbar, dia berkata, ya ma'asyarul muslimin. Rasulullah sudah sangat berat. Dia mengatakan, wahai kaum muslimin, man ya'dziruni min rajulin qad balagha adaw fi ahli baiti. Ya. Siapa yang menolongku terhadap seorang yang telah gangguannya telah sampai pada keluargaku? Itu Abdullah bin Ubay bin Sulul. Siapa yang bisa mengatasinya? Wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan. Demi Allah, aku tidak mengetahui dari istriku kecuali kebaikan. Ini isu disebarkan oleh ya seorang dari kalian. Wa laqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan, dan mereka menuduh Aisyah berzina dengan seorang laki, itu Sufyan bin Athal As-Sulami, dan aku tidak tahu darinya kecuali kebaikan. Wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i, dan dia tidak pernah masuk ke dalam rumahku kecuali bersama aku, tidak pernah berduaan dengan Aisyah. Faqama Sa'ad bin Wa'z Al-Ansari. Sa'ad bin Wa'z Al-Ansari berkata, "Ana a'dhiruka minhu ya Rasulullah." Aku menolongmu kepada terhadap lelaki yang telah merusak rumah tanggamu tersebut ya Rasulullah. In kana minal aus darabna unuqahu. Kalau ternyata lelaki yang merusak ya kondisi ke rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menuduh Aisyah berzina, kalau dia ternyata penuduh tersebut dari suku Aus darabna unuqahu, kami akan penggal lehernya. Wa in kana min ikhwanina al-Khazraj amartana fa fa'alna amrak. Kalau ternyata yang menyebarkan isu provokatornya dari suku Al-Khazraj, maka tentu kami ya tinggal kau perintah saja. Apa yang harus kamu lakukan kepada lelaki tersebut ya. Tentu mungkin ibu-ibu atau ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan sedikit bahwasanya kita tahu kaum Ansar sederhana. Kaum Ansar di Madinah, dari Madinah terdiri atas dua yang disebut dengan suku Al-Aus. Yang satunya suku Al-Khazraj. Al-Khazraj. Al-Khazraju. Nah, mereka berdua adalah saling bersaudara, disebut dengan Banu Qailah ya. Kedua suku ini disebut dengan Banu Qailah. Banu Qailah, karena nenek moyang mereka namanya Qailah, kembali kepada seorang nenek namanya Qailah. Mereka saudara. Tapi mereka terjadi perang saudara panjang sekitar 20 tahun sehingga akhirnya datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka masuk Islam dan mereka bergabung. Nah, suku Al-Aus ini pimpinannya adalah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Adapun suku Khazraj, pimpinannya adalah Sa'ad bin Ubadah. Jadi kedua-duanya adalah namanya Sa'ad. Kata Sa'ad, Sa'ad berkata kepada Nabi SAW, kata beliau, kata Sa'ad, ya Rasulullah, saya akan tolong engkau terhadap lelaki yang telah mengganggu rumah tanggamu tersebut. Kalau dia dari suku Aus, dari anak buahku, aku akan penggal lehernya, kata Sa'ad bin Mu'ad. Tapi kalau dia dari suku Khazraj, maka tinggal kau perintah. Aku akan lakukan perintahmu. Ketika ngomong demikian, suku Khazraj tersinggung. Ketika itu maka Sa'ad bin Ubadah protes. Ya, Sa'ad bin Ubadah protes kepada Sa'ad bin Mu'ath. Dia mewakili suku Khazraj. Dia berkata, kadzabta la amrullahi la taqtuluh. Kau dusta wahai Sa'ad bin Mu'ath. Kau tidak akan bisa bunuh orang tersebut kalau dia dari suku Khazraj. Kau tidak bisa bunuh dia. Wala taqdiru ala qatlihi. Kau tidak akan bisa melakukannya dan kau tidak akan mampu untuk melakukan pembunuhan terhadap dirinya. Karena ini anak buahku. Faqama Usaid bin Hudair. Ya, dan berdirilah Usaid bin Hudair. Dan dia adalah ponakan dari Sa'ad bin Mu'ad. Dia berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, dia balas, dia mengatakan, kadzabta la amrullahi la laqtulannahu. Kata Usaid bin Hudair, emosi, dia mengatakan, kau dusta wahai Sa'ad bin Ubadah. Kalau ternyata yang mengganggu rumah tangga Nabi adalah dari suku Khazraj, ya, maka tetap kami akan membunuhnya. Fa innaka munafiqun tujadil munafiqin, kau hanya bela-bela orang munafik. Rupanya Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj, ya. Adapun Abdullah bin Ubay bin Salul gembong munafik, gembong kaum munafik. Gembong kaum munafik ternyata dari suku Khazraj. Ini dari suku Khazraj. Beliau ini dari suku Khazraj. Makanya kata Sa'd bin Mu'adz, kalau ternyata yang mengganggu rumah tanggamu adalah dari suku Khazraj, tinggal kau perintah. Ternyata Sa'd bin Ubadah protes, dia tersinggung, tidak bisa kau bunuh orang dari suku Khazraj. Ketika dia menjelaskan Sa'ad bin Mu'ath, ternyata ponakannya Sa'ad bin Mu'ath, yaitu Usaid bin Hudair, membela Mu'ath, Sa'ad bin Mu'ath. Maka dia mengatakan, justru kau yang dusta. Kalau ada dari yang mengganggu Nabi dari golongan kalian, kami akan bunuh. Kau adalah munafik yang membela orang munafik. Fathara al-hayyan, maka dua kelompok ini saling rame. Al-aus wal-khazraj, saling rame. Karena Nabi mengatakan, siapa yang menolong aku terhadap laki yang mengganggu keluargaku? Hatta hamu an yaktatilu, hampir semereka saling bertempur di antara mereka. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala mimbar, Rasulullah SAW sedang berada di atas mimbar. Falam yazal Rasulullah sallam yukhaffidhuhum, Rasulullah mengatakan diam diam diam hatta sakatu wa sakat. Sampai semuanya diam dan Rasulullah juga diam. Mereka sudah emosi karena ini orang yang paling mereka mencintai Rasulullah sallam terganggu rumah tangganya. Ya, mereka bilang kalau perlu dibunuh orang tersebut. Aisyah berkata, "Fabakaitu yaumi dzalika la yarqa'u li dam'un," maka aku pun menangis hari itu dan tidak keluar air mataku, tidak berhenti air mataku terus mengalir. Wala abtahilu binawmin, aku tidak bisa tidur. Thumma bakaitu lailatil muqbilah, maka malam kedua layar ka ulidam'un, kejadiannya sama, aku menangis tidak berhenti malam kedua. Wala abtahilu binawmin, aku tidak bisa tidur. Wa abawaya yang dhunanni annal buka faliqun kabidi, dan kedua ayahku yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ruman menyangka bahwasanya aku akan binasa karena tangisanku yang memecah membelah hatiku. Fabainama huma jalisan indi, tatkala kedua orang tokoh sedang duduk di sisiku, wa ana abki, dan aku sedang menangis, ista'zanat alayya imra'atun minal ansar, tiba-tiba ada seorang wanita kaum ansar minta izin. Fa'adzintu laha, minta izin untuk ketemu Aisyah, dan aku pun izinkan dia untuk ketemuku, ketemui aku. Fajalasat tabki, apa yang dilakukan? Ternyata dia ikut menangis, solidaritas, dia ikut menangis tentang tuduhan terhadap Aisyah. Dia ikut menangis, datang hanya untuk ikut nangis bersama Aisyah. Fabainama nahnu ala dzalik dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang dalam kondisi demikian, Ansariyah menangis, aku pun menangis, tiba-tiba Rasulullah sallallahu pun datang. Fasallama ala thumma fasallama thumma jalasa, Rasulullah mengucapkan salam kemudian beliau duduk. Faqalat, kata Aisyah, walam yajlis indi mundu qila li ma qila, dan Rasulullah sallallahu tidak pernah duduk di sisiku sejak aku dituduh berzina. Waqad labitha syahran hina jalasa, laqad labisa syahrun la yuhi ilai fi sya'ni bi syai', sudah sebulan penuh tidak ada wahyu yang turun kepada Nabi. Ini jelas Nabi tidak tahu ilmu gaib. Nabi tidak tahu apa yang terjadi pada suaminya, pada istrinya ketika ditinggal. Nabi tidak tahu. Sehingga tuduhan Aisyah berzina pun Nabi tidak bisa mengatakan tidak ada. Tidak, Rasulullah masih mengkondisikan dirinya pada posisi tengah. Ya. Ya. Jadi sampai sebulan tidak datang wahyu dan Nabi tidak tahu apa yang terjadi sungguhnya. Kemudian Rasulullah SAW fatashahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa, ketika Rasulullah SAW duduk Rasulullah bertasyahud, Rasulullah berkata asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa qala, kemudian beliau berkata amma ba'du, kemudian daripada itu beliau berkata ya Aisyah fa innahu qad balagani anki kadza wa kadza, wa Aisyah telah sampai kepadaku berita tentangmu begini dan begitu. Fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukallah fasayubarri'ukillah, kalau kau ternyata suci dari tuduhan tersebut Allah akan mensucikan engkau, Allah akan bela engkau. Wa in kunti almamta bidzambin fastaghfirillah wa tubi ilai, tapi kalau kau memang terjerumus dalam dosa istighfarlah dan bertobat kepada Allah. Fa innal abda idza tarafa bidzambin tsumma taba, karena seorang hamba jika mengakui dosanya kemudian bertobat, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima tobatnya. Falamma qada Rasulullah sallam maqalatahu qala sadami hatta ma uhisu minhu qatrah. Ketika Nabi ngomong begitu, tiba-tiba tangisanku berhenti. Aku tidak merasakan setetes pun air mata keluar dari mataku. Karena Aisyah agak marah. Karena Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, kalau memang in kunti almam tibidzam, kalau kau memang ternyata melakukan dosa, maka mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah, karena hamba jika mengakui dosa-dosanya kemudian dia bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Berarti seakan-akan Nabi tidak memastikan istrinya bersih. Nabi masih ada meletakkan kemungkinan. Nabi, karena Nabi SAW seorang Rasul, dia tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak ketahui. Kalau para sahabat, mereka mengatakan, iya, Aisyah tidak melakukan. Tidak jadi masalah. Tapi kalau Nabi yang ucapkan, jadi syariat. Kalau Nabi mengatakan Aisyah tidak begitu, ternyata begitu. Atau Rasulullah mengatakan Aisyah melakukan, ternyata tidak. Walayzubillah, ini bahaya. Maka Nabi tidak berani ngomong meskipun husnudzan dia mengatakan istrinya tidak melakukan. Dia hanya menyampaikan dua kemungkinan. Ya, kalau kau memang benar wa Aisyah fasayubarriukillah, Allah akan bela engkau. Tapi wa in kunta almamti bidzambin, kalau ternyata kau melakukan dosa, fastaghfirillah, maka minta ampun kepada Allah. Wa tubi ilaih, bertobatlah kepadanya. Sungguhnya seorang hamba ketika melakukan dosa kemudian bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Aisyah mendengar tersebut matanya tidak lagi menangis. Dan dia berkata kepada ayahnya, qultu li abi, aku berkata kepada ayahku Abu Bakar, ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maqal, ya ayahku, bantah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pernyataannya, membelaku, bela aku dengan membantah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ayahnya, wallahi ma adri ma aqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, aku tidak tahu apa yang harus aku ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu li ummi, aku berkata kepada ibuku Ummu Ruman, ajibi anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantulah aku, bantah, jawablah pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bela diriku. Faqalat, maka ibunya berkata, wallahi ma adri ma aqul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunya, aku juga tidak tahu apa yang harus ucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu wa ana jariyatun hadithatu sinin, aku ketika itu masih sangat remaja. La aqra' katsiran min al-Qur'an, aku tidak banyak baca Al-Qur'an. Ini wallahi laqad araftu annakum qad sami'tum bi hadha hastastaqarra fi nufusikum. Aisyah marah kepada semuanya, kepada Nabi, kepada ayah ibunya. Dia berkata, demi Allah aku tahu kalian telah mendengar berita hoaks sampai terpatri dalam diri kalian. Wa saddaqtum bi, dan kalian membenarkan berita hoaks tersebut. Fa in qultu lakum anni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'ah, kalau aku berkata kepada yang aku suci dan Allah tahu aku suci, la tusaddiquni bidzalika, kalian tidak akan benarkan aku. Wa in i'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni bari'atun la tusaddiqunin, tapi sebaliknya kalau aku ngaku telah melakukan perzinahan dengan sebab minat Allah sulami, kalian akan membenarkan, ya, kalian akan membenarkan pengakuanku. Inni wallahi ma ajidu li wa lakum mathalan illa kama qala Abu Yusuf, dan aku tidak mendapatkan perumpamaan yang pas antara aku dengan kalian kecuali seperti perkataan ayahnya Yusuf, yaitu Yaqub alaihi salam, fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun, yang aku bisa lakukan hanya kesabaran yang indah dan Allah, ya, tempat pertolongan atas apa yang mereka sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aisyah ingin menyampaikan, saya ketika itu masih remaja dan saya tidak banyak baca Al-Qur'an seperti yang lain, tapi dia berusaha mengingat satu ayat, dia mengatakan fasabrun jamil, ini perkataan ayahnya Yaqub, padahal maksudnya Nabi ayahnya Yusuf, maksudnya Nabi Yaqub, namun dia lupa nama Yaqub, dia mengatakan ayahnya Yusuf. Summa tahawwaltu fattaja'tu ala firasyi. Kemudian aku pun berpaling dan aku pun berbaring di atas tempat tidurku. Qultu wa ana wallahi hina idzin a'lamu anni bari'a. Dan aku tahu sejak saat itu bahwasanya aku suci. Wa anna Allah mubari'i bi bara'ati. Dan aku yakin Allah akan ya membelaku. Walakin wallahi ma kuntu adzunnu an yunzal fi sya'ni wahyun yutla. Hanya saja aku heran, tidak aku duga sebelumnya ya bahwasanya Allah turunkan wahyu yang dibaca untuk membelaku. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Wala sya'ni kana akhara fi nafsi min an yatakallama Allah azza wa jalla fiyya bi amrin yutla. Aku menganggap diriku lebih hina. Ngapain Allah Subhanahu wa taala membelaku dalam satu ayat yang akan dibaca? Tapi itu yang terjadi. Aku merasa aku tidak pantas, tapi Allah berikan belaan tersebut. Walakinni kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi ru'yan yubarri'uni Allahu biha. Aku hanya berharap Nabi melihat dalam mimpinya wahyu yang akan membela aku. Fallahi ma ramallahu azza wa jalla majlisahu wa la kharaja min ahli al-bait ahadun hatta anzala Allah azza wa jalla nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhadhahu ma kana ya'khudhu min al-burha. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya belum meninggalkan rumah ya. Ya, dan belum meninggalkan keluarganya di rumah, dan tidak seorang pun dari rumah yang keluar, Rasulullah masih di situ, orang-orang rumah masih di situ, masih ada Abu Bakar, masih ada Ummu Umar, masih ada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka Allah turunkan wahyu tentang kondisi ini. Mulailah Rasulullah SAW mengalami kondisi yang sulit, ya, ketika datang wahyu. Ya. Endal wahyu hatta innahu la yatahaddaru minhu mithul juman, maka terkadang ketika saking beratnya meneteslah air seperti mutiara yang turun dari airnya besar-besar turun dari kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya min al-arad fil yawm ash-shat ya seperti orang yang sedang kepanasan pada lagi musim dingin. Kepanasan musim sampai keringatan, itu yang dialami oleh Nabi SAW. Min thiqalil qawli alladhi unzila alaihi, karena begitu beratnya ayat-ayat yang turunkan kepadanya. Falamma surya, tatkala Nabi sadar, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yathaq, ya. Falamma surya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yathaq, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dalam kondisi berat mendapat wahyu, tiba-tiba dia sadar, dia pun tersenyum. Fakana awwala kalimatin takallama biha annahu qal, ucapan pertama kali dia ucapkan ketika dia sadar dari wahyu, dia berkata, abshiri ya Aisyah, bergembiralah wahai Aisyah. Amma Allahu faqad barra'aki, adapun Allah telah membelamu, menyatakan kau suci. Faqalat li ummi, maka ibuku berkata, kumi ilaihi, ya wahai putriku, bangunlah dan menujulah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Wallahi la aqumu ilaihi, demi Allah aku tidak akan pergi menuju Nabi. Wala ahmadu illa Allah, dan aku tidak memuji kecuali hanya Allah. Kenapa Aisyah merasa yang tolong dia adalah Allah murni? Nabi saja masih mengucapkan perkataan tersebut. Abu Bakar ayahnya, ibunya saja masih mengucapkan perkataan tersebut. Adapun Allah langsung membela. Makanya kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika disuruh menuju Nabi, tidak mau. Karena dalam kasus ini, Nabi tidak ambil. Yang bela adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi anzala baru'ati, dialah Allah yang telah menurunkan. Aku bersih dari tuduhan-tuduhan tersebut. Qalat fa'anzalallahu azza wa jalla, maka turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina ja'u bil ifki usbatu minkum. Inilah ayat, sekitar 10 ayat Allah turunkan dari ayat ini. Dari ayat 11, innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum, la tahsabuhu syarra lakum wa huwa khairul lakum. Sungguhnya yang datang membawa berita-berita dosa dari kalangan munafikin dan juga dari sebagian dari kalian. Usbatum minkum, berasal sebagian dari kalian. Ya. Asyra ayat, 10 ayat untuk membela Aisyah radhiyallahu anha. Fa'anzalallahu azza wa jalla ha'ula'il ayat baru'ati, maka Allah turunkan ayat tersebut untuk membela diriku dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau ternyata sering memberi infak kepada Mistah. Mistah tadi kita sebutkan adalah Ibnu Khalati Abi Bakar. Mistah adalah sepupunya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Ketika Allah telah turunkan ayat menyatakan Aisyah bersih, maka Abu Bakar pun marah, dia berkata, wallahi la unfiku alaihi syai'an abadan ba'da alladhi qalahu li Aisyah. Demi Allah, aku akan tidak berikan infak sedikit pun kepada dia selama-lamanya setelah dia menuduh ikut-ikut menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Maka Allah turunkan ayat menegur Abu Bakar. Kata Allah, wala ya'tari ul fadli minkum wa sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masyin wal muhajirin. Janganlah seorang pemilik harta, pemilik karunia, ya, untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak memberi, ya, tidak memberi bantuan kepada kerabat, orang miskin dan orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wal ya'fu wal yasfahu, maafkanlah lapanglah dada. Ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum, tidakkah kau ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Abu Bakar dikasih pilihan, kau mau marah-marah silakan, atau kalau kau mau minta ampun, ya, jangan melakukan demikian lagi, kau maafkan dia, lapang dada, maka Allah akan ampuni dosa-dosamu. Faqala Abu Bakar, wallahi inni la uhibbu an yaghfirallahu li, demi Allah aku lebih suka jika Allah mengampuni dosa-dosaku. Faraja ila mistah nafaqa allati kana yunfiqu alaiha, maka dia pun mengembalikan nafkah yang biasanya diberikan kepada mistah, tetap kembalikan kepada mistah. Waqala la anzi'uha minhu abadan, aku tidak akan mencabutnya dari mistah selama-lamanya. Qalat Aisyah berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Zainab binta Jahshin zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sempat bertanya kepada Zainab tentang Aisyah. Dan ini Zainab kita tahu adalah madunya Aisyah. Tapi apakah dia menjatuhkan Aisyah? Jawabnya tidak. An amri ma alimti. Rasulullah bertanya, wahai Zainab, bagaimana menurut engkau tentang Aisyah? Ma ra'aiti, apa yang kau lihat dari Aisyah? Faqalat, kata Zainab, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Aku tidak mau aku menjaga pendengaranku dan penglihatanku. Wallahi ma alimtu illa khairan. Aku tidak mau ikut-ikut pengin tahu berita hoaks. Enggak, kata Zainab. Wallahi ma alimta illa khairan. Aku tidak tahu dari istrimu Aisyah kecuali kebaikan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Aisyah berkata, "Wa hiya allati kanat tusamini min azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan dialah satu-satunya istri Nabi atau istri Nabi yang menyayangiku, ya. Dan menyayangiku artinya dicintai juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara istri Nabi kami bersaing, aku dan Zainab. Tapi ternyata dia tidak cemburu yang menyebabkan dia kemudian melanggar aturan yang mengatakan, iya tangkap saja atau bagaimana, ya, atau rusakkan saja atau bagaimana, enggak. Ya, ternyata dia tidak menjelek-jelekan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, padahal Aisyah adalah madunya. Ya, kenapa dia jaga pendengarannya, jaga penglihatannya. Fa'asamahu Allahu bilwara, dia wara' dan dia jaga. Wa tafiqat ukhtuha Hamna bintu Jahshin, adapun saudarinya Hamna bintu Jahshin tuharibulaha, berperang untuk membela, berperang maksudnya apa? Masuk dalam kancah berita hoax tadi dalam rangka menyenangkan atau untuk membela saudarinya Zainab. Zainabnya tidak, tapi saudarinya Hamna ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina. Fahalakat fi man halaka, maka dia termasuk orang-orang yang binasa sebagaimana yang lainnya ikut-ikut menuduhku berzina. Qala Zuhri, Zuhri berkata, fahadha mantaha ilaina min amri haula'ir rahti. Inilah yang sampai kepada kami tentang kisah orang-orang tersebut, ya. Baik. Sampai sini dulu mungkin ya. Yang saya sampaikan tentang kisah Hadisatul Ifk. Adapun pembahasannya tentang kisah ini, insya Allah kita tunda pada pertemuan berikutnya karena banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.